Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Usfuria. Sohifah 9. Sampai jarang mantun ini ya. Sampai Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa adda 'alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Undi kan seperti ini. Qala Nabi alaihi salatu wasalam ya Umar da ibnati la'allaha niku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lanjutan nasihan dari titik ketika Sayyidina Umar takjub dengan kesederhanaan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dikatakan fa inna banati kisoro wa kisro iku yal basna al hariro, para putri ratu dan putri kaisar semuanya memakai sutra, sedangkan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melebihi kaisar dan melebihi raja. Jeneng Nabi ini melebihi, tapi malah putrinya memakai pakaian yang tambalan 12. Akhirnya jeneng Nabi ngendika, kala ngendika sapa annabi alaihi salatu wassalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Umar, he Umar, tak ninggalo sapa sira ibnati ing anak wadon ingsun, la'allaha menawa-menawa ibnati iku takuno ana sapa ibnati iku fil khayli ing dalem jaran as-sabiqati kang banter. Niki majas mungkin nggih, maksudnya mungkin tidak nyaman. Putriku sedang dalam ingatasi jaran kang banter, artinya tidak nyaman. Krono dilem kali Sayyidina Umar. Qolat ngendika sapa Fatimah radhiyallahu taala anha. Amin. Akhirnya setelah panggil jeneng Nabi, semrep nggih penyebabe Sayyidatina Fatimah ini diundang kalih sahabat karena keadaan Rasulullah SAW sedang menangis yang sangat apa, sangat histeris lah istilahnya. Sahabat sampai gak enek sing wantun tanglet, akhirnya nimbali putrine. Fadaka mongko utawi kang nebus tuan iku nafsi awa ingsun, ma iku opo alladhi utawi perkoro ab kaka kang nangis ake opo alladhi ing siro atau ing jenengan, wahai ayahanda akulah penebusmu. Apa yang membuat jenengan sampai menangis? Kola ngucap sopo an-nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakaifa la abka mungko haliko ya bora nangis sopo ingsun. Waqad nazala lan teman-teman tumurun sopo Jibrilu alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam. Temurun-temurun bihadal ayati kelawan gowo iki-iki ayat rupane wa inna jahannama lamau aiduhum ajma'in wa inna jahannama lanstuhunin rokot jahannam iku lamau aiduhum yakti ngon baline kufar ajma'ina halis kabiani. Kolat ngucap sinten Sayyidatina Fatimah, ya Rasulullah, hiu utusane Allah, akhbirni kula aturi paring kabar jenengan ing ingsun an babin saking lawang minha saking jahannam. Kulaturi ngendikane Sayyidatina Fatimah, wahai Rasulullah, berilah kepada saya kabar bagaimana pintunya neraka jahanam itu. Kula ngendika sapa an-nabi alaihi salatu wassalam, ya Fatimah tuhe Fatimah, inna ahwana babin minha setuhune ringan-ringane lawang saking jahanam, setuhune luwih ringan-ringane lawang inna ahwana babin minha saking jahanam, sah ringan-ringane pintunya jahanam iku sab'una alfa jabalin, pitung ewu gunung, minan narin saking neraka, wa fi kulli jabalin lan iku ing dalem saben-saben gunung, sab'una alfa wadin utawi pitung ewu jurang, di dalam pintunya yang teringan niku ada 7000 gunung, yang di dalam satu gunungnya terdapat 7000 jurang. Jurang tadi minan nari, jurang wau minan nari saking neraka, wa fi kulli wadin lan iku tetep ing dalam saben-saben jurang, sab'una alfa alfin utawi 7000 utawa 7 juta, sab'una alfa alfi syi'bin utawi 7 juta. Utawi 7 juta syi'bin. Lerengan minan nari saking neraka, artinya di jurang itu ada pelerengan 7 juta pelerengan dari api, wa fi kulli syi'bin lan ing dalem saben-saben pelerengan alfu alfi madinatin utawi 1000 kutha, 1 juta kota, wa fi kulli madinatin lan ing dalem saben-saben kutha, sab'u alfa alfin utawi 7 juta atau 7000, sab'u alfa alfi kosrin utawi 7 juta panggung atau omah, minan nari saking geni, wa fi kulli kosrin lan iku ing dalem saben panggung alfu alfi darin utawi sewewu utawa satu juta omah minan nari minan narin saking geni wafi kulli darin lanikuin dalam saben saben omah sab'una alfa alfin utawi pitung sab'una alfa alfi baitin utawi pitung juta kamar minan narin saking geni wabi kulli baitin laniku yang dalam saben-saben bait atau kamar sab'una alfa alfin sundukin utawi pitung juta peti kemasan peti-peti minan narin saking geni wafi kulli sindikin lamiku yang dalam saben-saben peti sab'una alfa alfin utawi pitung juta sab'una alfa alfi nauhin utawi pitung juta warna minal adhabi saking siksa laisa ora ono iku fiha ing dalam sab'una alfa alfin opo adzabun siksa yusakilu kang madani opo adzab madani sahibahu ing kancane adzab maksude di dalam peti itu terdapat wafikul likosil maksudnya sindikin sabung alfa alfin nauhin minal adab di dalam setiap peti terdapat 7 juta macam dari siksaan yang tidak ada satu siksaan yang menyamai siksaan yang lain artinya disiap nih setiap petinya niku 7 juta macam siksaan yang menyakitkan Allah adzan laisa fihi adzabun yusakilu sahibah qala ngendika ukurian fas fa fa sin qaf Tuktan Fasakot ngerti Fasakotot Tak hitam manas Fasakotot Mongko Napa namanya Ambruk atau jungkel Geblak fasa kotot mongkong geblak tapi mengarep napa ngarane fasa kotot mongkong jungkel sapa Fatimatun sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha ala wajhiha ing atase wajahe sayyidatina Fatimah mireng niku pintune jahanam lho geblak tapi mboten lumah geblak saking tak nopo, ya semaput itu ya. Teng wajah ambruk ngajeng. Wahya ta Sayyidina Fatimah ibu takulu ngucap sinten Fatimah alwailu utawi well iku liman kedhuene wong dahola kang manjing sapa man annaro ing neraka. Terus fasami'a mongko krungu sapa Umar Sayyidatina Umar radhiyallahu taala anha radhiyallahu taala anhu akhirnya Sayyidina Umar ge mireng pindah penjelasane jeneng Nabi niku kala ngendika sinten Sayyidatina sinten kala ngendika sapa Sayyidina Umar ya laitani menawa-nawa ingsun iku kuntu ana sapa ingsun ana iku kaisan wedhus li ahli maring ahli ingsun fadabahuni mongko ngalap sapa ahli wa akulu wa akalu lan podo mangan sapa ahli lahmi ing daging ingsun faroku faroku mongko mamah sapa ahli mamah-mamah a'dhoi ing pira-pira gauto ingsun wa mazku lan ngremuk-remuk sapa ahli idhomi ing pira-pira belum ingsun walam asma' lan ora krungu sapa ingsun ora krungu bizikri jahannam kelawan nutur jahannam fa'abbala mongko madhep sapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu amin. Jadi maksudnya itu Sayyidatnya Fatimah nih kaget-kaget sampai geblak nih. Sayyidina Umar sing ngireng niku sampai ngumi muni ada waduh jatuh nolak cara aku dadi wedhus terus marono dibeleh kambing sing di wedhus terus aku dipangan dagingku dipangan belungku diremek-remek kambing sing ahli terus sing di wedhus wis mending di, aku gak krungu tentang jahanam. Fa'abbala mongko madhep akhire madhep sapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa huwa utawi Abu Bakar iku yaqulu ngucap sinten Sayyidina Abu Bakar ya laitani menawa-menawa ni kuntu ana sapa ingsun iku tayron manuk filmafari ing dalam piro-piro alas filmafawizi ing dalam piro-piro alas kulut oh ya Allah kok kulut akala halimangan opo toir akala halimangan opo toir asamaro ing piro-piro wawawan wa asyrobalan ngombe sopo toir minal anhari sangking piro-piro bengawan wa au ahsona lan ngung wa au lan ngungsi sopo ingsun al ahsona ing piro-piro pang tangkai to pang minal asjari sanging piro-piro wit walai salan ora ono iku alaya ing atase ingsun opo hisabu opo hisabun hisab wala adabun lan ora ono adab walam asma lan ora krumu sopo ingsun bidikri jahannama kelawan nutur jahanam Sayyidina Abu Bakar madep matur pindah beh umpomo aku iki dadi manuk sing ning alas-alas sing mangane buah-buahan ngombene ning bengawan turune ning pang-pang wit lak yo mestine gak enek hisab gak enek sikso lan ora krungu tentang jahanam. Tuma koro jamong konu ningi medal sopo Ali Sayyidina Ali karramallahu wajah amin wahuwa utai Sayyidina Ali ku ya bulu ngucap sinten Sayyidina Ali ya laita umi aduh-aduh ibu ingsun menawa-menawa ibu ingsun iku lam talib buat orang lahirake sopo ibu ingsun ing ingsun lam talidni iku lam talidni orang lahirake sopo umi ing ingsun wala yaya wala waya laitani lam menawa-menawa ingsun iku mitun mati sopo ingsun mati-mati sobian hale bocah cilik Waya laitani hu menawa-menawa ingsun iku kuntu ana sapa ingsun ana iku khosisan suket akal tani mangan ing ingsun sapa albahaimu pira-pira raja kaya waya laitani lan hu menawa-menawa ingsun iku asibang piro-piro satru galak mazakot mazakot nyuwek lahmi ing daging ingsun walam asma'lan ora krungu sobo ingsun bidikri jahannama kelawan nutur neraka jahannam. Begitu juga Sayyidina Ali mirengne tentang gambaran neraka jahanam. Ini sampe ngendika wae umpama aku gak dilairne ibuku, umpama aku iki mati cek cilik, utawa umpama aku iki suket sing dipangan raja kaya. Utawa satru galak sing disuwek-suwek dagingnya atau dimakan hewan yang lain. Maka aku tidak akan mendengar tentang neraka jahanam. Tsumma kharaja mangkono limetal sapa Salman, sahabat Salman radhiyallahu anhu. Nahwu baqi'in. Ing arah-arah kuburan Baqi'. Kuburan tertua teng Makkah, Baqi'. Nahwa bagi ening arah-arah kuburan bake Al-Hurqati Al-Hurqati kang ono cemorone Al-Hurqati kang ana cemorone itu ada pohonnya mungkin wa huwa hali utawi sul Salman iku wadiun wong kang nyelengake yadahu ing tangane Salman ala rohsihi ngatasi sirai Salman wa huwa utawi Salman iku yunadi undang-undang sapa Salman undang-undang bi'ahla sautihi kelawan luweh banter-bantere suarane Salman wa'ab'udha safarohi lan atuh-atuhi lungo Madrin. Wa bu'da safarati. Niku nek tak eno boten njaman. Dalam boten eden. Ha. Boten eden. Bismillahirrahmanirrahim. Salman iki teko arah kuburan teng isore wit bengok dengan swara sing sak banter-bantere ngendika wa bu'da safarahu wa qallat zadahu wa bu'da safarahi duh adoh adohe lunga adoh adohe lunga wa qallat adoh adohe lunga wa qallat zadahu lan sithik sithike sangu fi safaril kiamati ing dalam pelungan kiamat, fi safaril kiamati ing dalam pelungan kiamat. Artine mireng tentang jahanam niki. Sahabat Salman itu sampai mengatakan, "Wah, ini sebuah perjalanan yang sangat panjang dengan sangat sedikitnya sangu utawa persiapan." Yakni perjalanan menuju kiamat. Sangune napa? Sangune niku ya modal akhire urip niki. Tsumma lagi mongko ketemu ing Salman sapa Bilalun sahabat Bilal radhiyallahu taala anhu. Faqala mongko ngucap sapa Bilalun Bilal, "Ma utai apa iku li ketuwe ingsun? Aroka ningali sapa ingsun ing sira? Ya Abdullah, ya Abdullah, bagian hale nangis, khazinan hale susah." Akhirnya ketika itu bunga-bunga itu niku ketemu kali sahabat Bilal ditang leti, "Kenapa kamu kok menangis dan susah?" Kula ngucap sinten Salman atau yang dipanggil Abdullah tadi oleh Bilal, "Alwailu tawi wel neraka wel iku li alwailu ta'in roko wel tawa kerusahan iku li kedue ingsun walakalan kedue siroya Bilal, he Bilal, ingkana lamun ono opo masih runa pelakon kita iku bahuda atau bisa iku bahda lupsi kobanin ing dalem sakuse nganggo kain katun, bahda lupsi kobanin kobanin ing dalem sakuse nganggo kain katun, wal katani lan wal kata nilan sutro, wal kata nilan sutro, nalbasu mongko nganggu, nalbasu mongko nganggu sopo kita mimmakatu atin nironi saking piro-piro tugelane atau saking piro-piro potongane neroko, nopo tugelan atau potongan, cuwilan-cuwilan geni. Kala ngucap sinten Salman, ngucapi fal wailu mongko taiwel atau kerusahan apes, cerong saingin apes, ikuli kedue ingsun walakan kedue siro ya Bilal, hee sahabat Bilal, ingkana lamun ono opo masih runa mongso bali ingsun untuk kita sebenarnya, opo masih runa mongso bali kita iku ba'da mu'anakotil azwaji ing dalem sakuse ngerangkul piro-piro bojo, nukronun mahasyaitoni kang gandeng kita, nukronu kang gandeng atau bebarengan kita mahasyaitoni sartane setan fil awlali ing dalem piro-piro belenggu, fil awlali ing dalem piro-piro belenggu, alwailu ta'i kerusahaan ikuli kedua ingsun walakalan kedua siro ya Bilal, he Bilal, idha sukina ing dalam nengkalani den inumi sopo kita, idha sukina ing dalam nengkalani den inumi atau diminumi sapa kita min hamimiha saking pira-pira saking pira-pira banyu banyu panasi jahannam min hamimiha saking pira-pira banyu panasi jahannam wa mutahimuna lan den pakani kita min zakumiha saking pira-pira min zakumiha saking pira-pira PR yen niku nggih. Insyaallah pertemuan depan kula matlaah malih. Min zakumiha saking pira-pira napa-napa urup-urupe jahanam napa-napa. Tapi mamang niku maksud Bapak dosirin teng kamus min zakumiha saking titik-titik PR. Wahugia an Mansur ibni Umar kola kuntu wallahu a'lam bissawab. Monggo kita tutup kanthi wausan hamdalah sarang-sarang alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun jazakumullah kurang lebih min aku mbangkutan billahi taufik wa hidayah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ighfir li wa tub alayya. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ighfir li wa tub alayya. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ighfir li wa tub alayya. Subhanakallahumma Rabbi fa'ana bi barakatihim wa hdina al-husna.